udah gak zaman lagi majuin dada ngerasa jagoan. Lihatlah kanan kiri, jangan cuma ngomongnya aja. Udah banyak milih ngerasa so suci, bukan lo aja yang paling bersih. Mendingan koreksi, jangan banyak aksi. Semakin lo ngomong, semakin gak ngaruh. Di sini kita sama, jangan kau pakai gayamu. Di sini gak ada raja, jangan berlagak kayak Raja Inggris. Udah gak mempan lagi, intimidasi yang lebih lemah. Oh, lihat diri sendiri, yeah. Urusan orang jangan lo urusin. Udah banyak milih ngerasa sok suci, bukan lo aja yang paling bersih. Mendingan koreksi,